Umat Islam, kita melanjutkan sedikit kajian kita tentang berbakti kepada orang tua. Umat Islam, azamiyallahu ayatum. Jadi berbakti kepada orang tua yang merupakan kewajiban Islam yang sangat besar dalam Islam ini. Dan saya ingin membawakan beberapa kisah para salafus saleh terdahulu dalam berbakti kepada orang tua. Di antaranya kisah Ali bin Husain yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Sama azalika lam yakun yakul ma'ahuma fi ina'in wahid. Dan ternyata beliau ya saking menghormati orang tuanya, saling menghormat, saking menghormati ibunya, dia enggan untuk makan satu piring dengan ibunya. Lalu ditanya, lalu Ali bin Husain ditanya, fatuilah, innaka min abadillahi bi ummi. Sesungguhnya engkau orang yang paling berbakti kepada ibumu. Wala nara fata'kul ma'aha. Tapi kami tidak pernah melihat kamu makan bersama ibumu. Kenapa? Kepala akhok antus bahkan tak dipayadi ila mata rapat ilaihi ainuha. Saya khawatir saya mengambil makanan yang ibu saya duluan melihatnya. Ya. Yeah. Aku nampak akhok tuan sehingga saya khawatir turhaka sama orang tua saya. Saking saya takut beliau mengambil padahal ibunya sudah pengen, gitu kan? Lalu diambil anaknya. Ini akhirnya dia takut untuk menyakiti hati ibunya gara-gara itu. Subhanallah, sahabat Islam, azamiyallahu ya. Di zaman dahulu, disebutkan bahwa ada seorang anak suatu malam, ia datang dan ia biasa untuk memberikan minum kepada ibunya. Kemudian dia pun suatu malam datang kepada ibunya untuk memberikan minum. Lalu kemudian didapati ibunya sedang tidur. Ternyata apa yang terjadi? Fakhshi an yadhhab. Fatastiqat wa la tajidu. Wa kariha an yuqidaha min nawmiha. Si anak ini merasa takut. Ya kalau ia pergi, ibunya bangun. Tapi juga ia tidak ingin membangunkan ibunya. Akhirnya adalla qadiman yahmilul ma hatta sabah. Akhirnya dia berdiri terus nungguin itu ibunya sampai bangun. Ya. Luar biasa bagaimana contoh-contoh salafus saleh di dalam berbakti kepada orang tuanya. Maka dari itu ya kalau Islam kita berusaha berlomba-lomba di dalam berbakti kepada orang tua. Mumpung orang tua kita masih hidup, kesempatan untuk masuk surga besar sekali. Karena dengan berbakti kepada orang tua kita yang asal Islam, pintu surga terbuka lebar kepada kita. Ya, makanya Rasulullah SAW mengancam celaka seorang hamba yang mendapatkan kedua orang tuanya yang sudah tua tapi tidak memasukkan dia ke dalam surga. Kenapa? Karena di saat itu kesempatan masuk surga mudah dengan berbakti kepada orang tua. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk bisa berbakti kepada orang tua kita. Dan mudah-mudahan kita dibuatkan Allah rasa ampun terhadap orang tua kita, dan kita termasuk orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke surga dengan bakti kita kepada orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Kita cukup sampai di sini dan kita buka tanya jawab. Barangkali di antara antum ada yang mau bertanya, silakan. Silakan. Dan pertanyaan seputar kajian kita ya, bukan di luar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kedengeran ah, kalau bisa tulis saja. Ustaz mau tanya, doa anak soleh yang bagaimana? Apa doa dengan yang telah dilakukan oleh kebanyakan orang dengan mengundang banyak orang dan doa bersama? Oke, kita mendoakan orang tua itu nggak perlu mengundang-undang orang. Dalam setiap kesempatan kita doakan orang tua kita. Ketika sedang sujud, atau kau tidak sedekat-dekatnya hamba kepada Allah ketika dia sujud? Kata Rasulullah, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid, sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Rabb-nya ketika dia sedang sujud. Maka dari itu di saat sujud kita bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, fa'amat sujud, fa'jtahidu fihi du'a. Adapun sujud, bersungguh-sungguhlah kalian untuk berdoa kepada Allah pada waktu itu. Taqabilun anil sajabalakum. Maka sangat tepat untuk dijabah doa kalian itu. Maka dari itu, ya, ketika kita setelah sajud, jangan lupa doakan orang tua kita. Ya, dalam kesempatan-kesempatan, dalam waktu-waktu yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, upaya kita doakan orang tua kita. Apabila orang tua sudah meninggal, pernah tidak melaksanakan sholat, apa boleh anak menggantikannya? Tidak bisa digantikan kalau seperti itu. Kalau dia memang tidak sholatnya sengaja. Kalau misalnya orang tua saya dulu nggak sholat karena dia sakit atau apa, tetap tidak bisa digantikan, Pak. Tidak bisa dipoto oleh anaknya. Maka kita mohonkan ampunan buat orang tua kita. Ya. Adapun puasa ada hadisnya. Man mata wa alaihi shaum, shoma anhu waliduhu. Siapa yang meninggal dunia dan pada dia punya kewajiban puasa, maka yang mempuasakan adalah walinya. Ya. Ketika orang tua masih hidup, masih banyak melakukan kesalahan-kesalahan pada orang tua. Adakah cara yang bisa anak lakukan untuk membalas kebaikan dan anak terlepas dari dosa-dosa kepada orang tua? Iya. Kenapa tidak? Ketika kita, waktu orang tua kita masih hidup, kita banyak salah sama orang tua. Setelah mereka meninggal dunia, baru kita sadar. Baru kita tahu atau baru kita teringat akan kebaikan-kebaikan mereka. Maka di saat ini sebagaimana Rasulullah SAW sudah sampaikan kepada kita tadi, ya, ketika ada seorang sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah saya masih bisa berbakti kepada orang tua saya padahal orang tua saya sudah meninggal dunia? Apa kata Rasulullah? Itu dengan besar untuk mendoakan orang tua. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu kita berusaha untuk melaksanakan janji mereka. Yang ketiga, kita berusaha untuk berbuat baik kepada teman-teman orang tua kita. Iya. Itu bisa kita lakukan, Pak. Bapak misalnya punya uang, alhamdulillah, Bapak wafat buat orang tua. Supaya amalannya yang malih terus kepada orang tua kita. Besar pahalanya. Alhamdulillah. Bapak belikan mushaf, saya mau belikan mushaf. Saya wafatkan di mushaf di masjid dan pahalanya buat orang tua saya. Sehingga akhirnya pahalanya terus mengalir kepada bapak kita. Kebaikan, alhamdulillah. Ya, kita upayakan semaksimal mungkin apa Islam agama Allah ya. Ada orang berbakti kepada orang tua tapi nggak sholat, Ustaz. Di mana itu? Iya, Pak. Orang yang tidak sholat ini terjadi perselisihan para ulama, dia ini muslim apa bukan? Kalau dia meninggalkan sholat karena malas. Tapi kalau dia meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat, maka kesepakatan seluruh ulama dia bukan Islam, dia bukan muslim. Tapi dia nggak sholat karena malas, gimana nih? Imam Ahmad mengatakan dia bukan muslim. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik mengatakan dia masih muslim, tapi pelaku dosa besar. Iya. Umat Islam, azami Allah, ya. Saya mau tanya sama antum, lebih besar mana kedua dua kewajiban ini? Sholat atau berbakti malam tua? Sholat, Pak. Karena sholat itu kewajibannya sangat berat sekali. Sampai-sampai Allah memanggil langsung Nabi Muhammad ke langit yang ketujuh untuk Isra Mi'raj untuk diwajibkan pada sholat 5 waktu. Maka dari itu ibadah Islam azani Allah wa iyyakum, orang yang berbakti kepada orang tua tapi tidak sholat, ini sama saja ibadah Islam orang yang sudah kehilangan modal. Ya, habis itu pahalanya karena dia meninggalkan sholat tersebut. Saya ingat sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis itu betul apa berani? Bahwasanya dahulu kata Rasulullah ada seorang laki-laki selama 60 tahun namanya beribadah kepada Allah. Ada seorang laki-laki 60 tahun lamanya beribadah kepada Allah. Namun rupanya suatu hari dia berzina selama 6 hari berzina. Kemudian dia sadar bahwa itu perbuatan haram. Lalu dia pun pergilah dan tinggal di sebuah masjid. Dalam badan dia lapar sekali. Lalu kemudian ada orang memberikan kepada dia roti. Ketika dia mau makan roti itu, dia dapati di masjid ada 2 orang lain yang kelaparan juga. Kemudian orang ini berkata, 2 orang ini pasti kelaparan seperti saya. Makanya roti itu dipotong 2. Diberikan kepada satu, satu lagi diberikan kepada yang lain. Habis dia sendiri tidak makan. Padahal dia lapar. Lalu Allah berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, coba timbang amalan dia 60 tahun dengan zina dia 6 hari. Ditimbangnya oleh malaikat itu, ternyata lebih berat zinanya 6 hari. Bayangkan Pak, dosa 6 hari bisa mengalahkan amal ibadah 60 tahun. Sekarang ada orang berbakti kepada orang tua, tapi dia nggak sholat. Ya, ini bisa minat, Pak. Bukan tua, minat ini. Kenapa? Karena sholat ini berat sekali. Sampai-sampai para ulama berbeda pendapat, orang yang meninggalkan sholat itu muslim apa bukan? Kalau orang yang apa namanya durhaka kepada orang tua, semua ulama mengatakan dia muslim, tapi dia durhaka. Tapi kalau orang yang meninggalkan sholat terjadi khilaf para ulama, dia muslim apa bukan? Tapi beratnya itu masalah sholat. Umat Islam alaikum ya Allah ya. Ya. Makanya kita berbakti kepada orang tua, tapi kita juga berusaha untuk berbakti kepada Allah. Beribadah kepada Allah yang menciptakan orang tua kita, yang menciptakan kita. Ya, karena orang tua itu cuma sebab adanya kita, yang menciptakan kita siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak saya dari kecil ikut orang tua. Sekarang mau disekolahkan di sekolah Kristen. Bagaimana Ustaz? Jangan diikuti. Itu pasti ya dong anak antum. Apa rizu anak antum disekolahkan di tempat orang Nasrani? Diajarin haleluya, haleluya. Ya. Jangan antum taati orang tua antum. Antum ambil anak antum, sekolahkan di sekolah-sekolah ini. Bisa bilang ke orang tua, saya tidak rizu bu, anak saya disekolahkan di mana? Di sekolah-sekolah seperti itu. Saya tidak rizu. Saya tidak mau menghancurkan akidah anak saya. Lihat Pak, para nabi dahulu, ketika mereka mau meninggal dunia, yang ditanya oleh para nabi kepada anaknya apa? Ketika Nabi Ya'qub ketika mau meninggal dunia, dikumpulkan anak-anaknya. Apa yang ditanyakan oleh Nabi Ya'qub kepada anaknya? Ma ta'budu Nabi Ba'di. Hai anakku, apa yang akan kamu sembah setelah aku mati? Kalau kita kan yang kita pikirin, apa yang kamu makan setelah punah? Jangan seperti itu, Pak. Yang kita pikirkan, hai anakku, apa yang siapa yang kamu sembah setelah aku nanti? Bagaimana agamamu, nak? Itu yang terpenting, Mas. maka jangan ribu. Ya, anak kita disekolahkan di sekolah apa? Nasrani. Ini namanya mau menghancurkan anak kita sendiri, melemparkan anak kita ke dalam api neraka. Subhanallah, tegaknya orang tua seperti itu. Mau dijelaskan apakah berbakti kepada orang tua termasuk kepada mertua? Ya jelas kepada orang tua lebih dong Mbak daripada ke mertua. Kesalahan besar sama mertua baik banget sama orang tua aduh tak aduh. Ini gak besar. Kata para ulama, seorang suami harus lebih berat kepada orang tuanya daripada kepada istrinya. Sedangkan istri harus lebih berat kepada suaminya daripada kepada orang tuanya. Kamu itu yang ditunjukkan oleh dalil-dalil dan nash. Iya. Diantaranya hadis yang diterima Muslim, bahwa kata Rasulullah dahulu ada tiga orang yang berjalan, lalu malam pun tiba, lalu mereka pun masuk ke gua untuk tidur di gua itu. Tiba-tiba ada batu besar turun dan jatuh menutup pintu gua, sehingga mereka tidak bisa keluar dari gua. Lalu yang pertama berkata, kita tidak bisa keluar dari gua ini kecuali dengan bertawassul melalui amalan soleh kita. Dia berkata, ya Allah, dahulu saya punya dua orang tua yang sudah tua, dan saya tidak pernah mendahulukan siapapun di atas orang tua saya. Suatu malam saya terlambat, lalu kemudian saya dapati orang tua saya sudah tidur. Lalu saya peras susu untuk orang tua saya. Saya dapati mereka sudah tidur. Saya tunggu terus orang tua saya sampai pagi, sementara anak-anak dan istri saya kelaparan. Saya tidak mau mendahulukan siapapun dari kedua orang tua saya. Pagi harinya dia bangun, saya berikan kepada dianya, kepada yang keduanya susu. Baru setelah itu saya kasih makan anak dan istri saya. Ya Allah, kalau memang baru saya lakukan itu, ikhlas mengharapkan wajah-Mu, ya Allah, tolong keluarkan kami dari sini. Terbuka sedikit. Lihat, dia lebih mendahulukan orang tuanya daripada anak istrinya. Memang demikian harusnya seorang suami. Beda dengan istri. Istri itu harus lebih membela atau condong kepada suaminya daripada kepada kedua orang tuanya. Kata-kata Rasulullah bersabda, kalaulah aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, aku akan perintahkan istri sujud kepada suaminya. Bukan sujud kepada orang tua, tapi sujud kepada suaminya. Ada seorang wanita datang ke Rasulullah, seorang ayah datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya anak wanita, mau nikah, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah memanggil wanita itu, kenapa kamu gak mau nikah? Kata wanita ini, hey Rasulullah, tolong kabarkan dulu kepada saya, apa hak suami yang harus dilakukan oleh istrinya? Kata Rasulullah, hak suami, kalau suami badannya penuh dengan borok dan keluar nanah, lalu dijilatin sama istrinya itu nanah-nananya, dia belum melaksanakan hak suaminya. Akhirnya si wanita ini berkata, kalau begitu saya tidak mau menikah selamanya. Di sini saya di Abu Daud dalam sunannya. Dia saking besarnya hak suami terhadap istri. Ya. Akhirnya terkadang ada suami mau ngasih sama orang tua aja harus izin dulu sama istri. Laporan istriku mau istri. Masya Allah. Ya gak perlu sebetulnya. Walaupun memang sebagai rasa apa perbuatan baik kepada istri yang ngasih. Kalau istri gak ngajinin, gak peduli ngasih kepada orang tua. Ya. Tapi tetap kita baik kepada mertua, tetap ya kita diperintahkan. Ustaz, di zaman sekarang kan tidak ada perbudakan. Lalu bagaimana menebus bakti kepada ayah? Ya, kita berusaha berbakti kepada orang tua kita. Memberikan kepada orang tua kita, ya bapak kita uang atau apa yang dibutuhkan oleh mereka, doakan mereka, bantu mereka. Ya. Apakah nenek termasuk orang tua? Jelas. Nenek itu termasuk apa? Orang tua, tapi tentu bakti kita kepada ibu yang melahirkan kita lebih besar daripada kepada nenek kita. Karena yang melahirkan kita siapa? Si ibu kita, bukan nenek kita. Ya. Bagaimana kalau jarak kita dengan orang tua jauh? Bagaimana berbaktinya? Sekarang ini Pak, alhamdulillah Pak, ada telepon. Setidaknya Pak, setiap hari Bapak telepon lah. Assalamualaikum, salam Ibu, bagaimana kabarnya? Orang tua itu Pak, ya, kalau anaknya telepon itu kegirannya enggak. Walaupun dia tidak memperlihatkan kegirangan itu kepada anaknya. Ya, dahulu Abu Hurairah selalu menyapa ibunya setiap pagi dan sore. Di waktu pagi datang mengetuk pintu ibunya. Assalamualaikum ya umma. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa yang dibutuhkan hari ini hai ibu? Sorenya begitu juga. Assalamualaikum hai ibu. Nah sekarang ibu saya jauh, ada telepon. Antum beliin mau HP buat ibu antum. Setiap pagi dan sore antum telepon ibu. Assalamualaikum ibu, bagaimana kabarnya? Ya, ada sesuatu yang bisa saya bantu? Itu subhanallah menyenangkan hati orang tua apa Islam azan ya Allah. Dosakah seorang anak yang menasihati orang tua untuk sholat yang dosa orang tuanya? Cuma Pak, nasihati orang tua itu jangan menengking, jangan keras. Ya. Ucapkan kata-kata yang mulia. Ibu, Bapak, sholat itu yang agama Pak. Sampaikan dengan ucapan lemah lembut, ya, agar mereka mau ingat atau takut, ya. Dan jangan kosong menasihati orang tua. Saya sudah mau nasihatin berapa kali? Baru sekali sih, baru sekali. Berapa kali? Dua kali, tiga kali. Kalau bisa sampai 100 kali lebih, barangkali hidayah masuk ke mereka setelah berkali-kali, bahkan setelah berpuluh-puluh kali. Kita tidak tahu. Butuh kesabaran, sayang mereka, Pak. Kita ingin mereka masuk ke dalam surga. Ya. Kenapa banyak diajarkan binul walidain ustaz, tapi binul walad nggak ada? Berbakti kepada orang tua, tapi berbakti kepada anak. Memangnya orang tua disuruh berbakti sama anak apa? Anak yang harus berbakti kepada orang tua. Nah, orang tua, bapak sekalian, berbuat baik kepada anak itu pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, la tudaha walidatun biwaladiha, wala mauludun lahu biwaladiha. Tidak boleh seorang ibu memberikan mudarat kepada anaknya, demikian pula bapaknya, tidak boleh. Karena anak memang amanah orang tua, kewajiban dia untuk menyayanginya, kewajiban dia untuk memberikan nafkah kepadanya, kewajiban dia untuk mendidiknya. Nah, itu amanah harus dilaksanakan oleh orang tuanya. Makanya kata Rasulullah, man la yarham la yurham. Waktu itu Rasulullah mencium Hasan dan Husain. Kemudian ada seorang Arab Badui berkata, ya Rasulullah, saya punya anak 10, satu pun gak pernah ada yang saya cium. Kata Rasulullah, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak sayang, kelak dia tidak akan disayang sama anak. Artinya kalau kita gak sayang sama anak, setelah anak besar, anak tidak akan sayang kepada kita. Salah siapa? Ya salah kamu. Ya, tidak menyayangi anak sewaktu dia kecil. Akhirnya setelah besarnya dia tidak sayang sama orang tuanya. Tapi tetap Islam memerintahkan anak berbakti kepada orang tua. Ya, walaupun bagaimana keadaannya. Bagaimana sikap kita kepada orang tua yang sering mengucapkan kata-kata yang tidak baik, bahkan nyumpahin anak-anaknya? Bapak, sikap kita tetap sabar, Pak. Ini ujian berat, Pak. Kalau kita diuji dengan orang tua yang mudah nyumpain anak, ya, wah kutuk mau jadi kodok. Katakan begitu. Sabar. Ya. Insya Allah tidak akan dikabulkan doa-doa yang buruk seperti itu. Ya. Kalau berfirman, wajib melihat doa dan surat al-Isra itu. Doa Allah dalam surat al-Isra itu. Saya yang ingat. Saya yang hafal surat al-Isra. Wajib melihat bishari doa ahum bil khair. Wakan insan ajuda. Dan manusia berdoa keburukan sebagaimana ia berdoa kebaikan. Dan adalah manusia itu tersesat-sesat. Yang kita pasti menyesal. Dan di antara rahmat Allah kepada hamba-Nya, Allah tidak mengabulkan doa-doa keburukan ya, yang diucapkan oleh dia. Nah, kalau ada bapak atau ibu yang mendoakan, atau istilahnya mulutnya mudah mendoakan keburukan kepada orang tua, sementara si anak tidak berbuat keburukan, maka itu salah orang tua dan tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita khawatir karena dia mereka mendoakan kita kecelakaan akibat perbuatan kita kepada mereka. Ya, durhaka kita kepada mereka, itu yang kita khawatirkan atas Islam agama Allah. Maka dari itu kalau kita langsung sabar menghadapi orang tua seperti itu. Ya, sabar saja. Jangan kemudian dibalas dengan perbuatan-perbuatan yang akhirnya menyakiti ya, orang tua kita, malah tambah sumpah serapahnya sama kita. Ya. Apa ada doa khusus Ustaz? Saya mau mintain anak saya dari sekolah umum ke madrasah, tapi anaknya nggak mau. Pak, seharusnya Pak, kalau Bapak seperti itu, Bapak itu kayak tukang sabun, Pak. Bagaimana caranya menawarkan sabun biar laku, laris. Demikian pula, seharusnya Bapak mendidik si anak dan menanamkan cinta sekolah agama. Itu dari dini. Gambarkan sekolah itu bagus, begini, begini, begini. Kayak antum, ya sholat, mau jualan sesuatu supaya dia mau, bagaimana caranya beli. Dan itu setiap hari. Setiap hari kita temukan ke anak kita. Sekolah madrasah itu bagus, sekolah madrasah itu bagus. Setiap hari. Sehingga dia punya keyakinan ternyata sekolah madrasah itu bagus. Baru dia mau. Tapi antum sendiri tidak pernah peduli. Antum tidak pernah memberikan gambaran yang baik. Makanya pas dia nggak mau, baru cari-cari. Gimana caranya ya? Gitu. Doanya ada nggak khusus ya? Susah Pak kalau begitu caranya. Harus ada usaha. Ya, harus ada usaha. Ya Allah Allah. Saya sudah tutup sampai di sini, mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.